Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Jemaah sekalian, kita lanjutkan perkataan al-imam Abu Umar ibn Abdul Barr rahimahullah tabaraka ta'ala ketika menjelaskan dalil-dalil tentang Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Kita telah sampai kepada penyebutan ayat-ayat. Sebagian telah kita baca dan kita lanjutkan ayat berikutnya di buku kita halaman 206. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitabihi Ijtima'ul Juyushil Islamiyah al-Harbil Mu'attilah wal Jahmiyah وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. Allah berfirman, apakah kalian merasa aman dengan dia yang di langit jika dia mau dia tenggelamkan bumi kalian? Siapa yang di langit ini? Allah. Makna di langit, di atas langit, karena Allah tidak diliputi oleh alam. Waqala, Allah berfirman, subbihisma rabbikal a'la, dalam surat al-a'la, sucikanlah Tuhanmu, Tuhan yang maha tinggi. Apanya yang maha tinggi? Uluwul zat, zatnya maha tinggi. Uluwul qadar, ketetapannya maha tinggi, tak ada yang dapat mengugat ketetapannya. Yang ketiga, uluwul qahar, apanya yang maha tinggi? Keperkasaannya maha tinggi. La yu'jizuhu syai'un, tak ada yang dapat melemahkan Allah. Inilah tiga ulu bagi Allah. Maha tinggi zatnya, maha tinggi ketetapannya, maha tinggi keperkasaannya. Yang pertama ini diingkari oleh ahlul kalam. Yang kedua dan ketiga mereka terima. Mereka meyakini Allah maha tinggi ketetapannya. Allah maha tinggi keperkasaannya. Ya, tapi tidak layak dikatakan Allah maha tinggi dengan zatnya, kata mereka. Dan bantahan-bantahan untuk mereka mirip-mirip, tak ada yang jauh. Ya. Kalau mereka mengatakan tak layak Allah Subhanahu wa taala sifati maha tinggi zatnya, karena berarti dia bertempat, berarti seperti makhluk. Ya. Tak layak dikatakan dia maha tinggi. Kita katakan kalian menetapkan ulul qadar, maha tinggi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian menafikan Allah maha tinggi? Kata mereka, agar tak sama dengan makhluk. Kita katakan ulul qadar, ketetapan juga makhluk punya ketetapan. Ya, kata mereka tak sama ketetapan Allah dan ketetapan makhluk. Kita pun membalikkan mereka. Tak sama ketinggian Allah dan ketinggian makhluk. Itu aja bantahannya. وكذلك قوله العلي العظيم, juga Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 255, dialah Allah yang maha tinggi, al-Aliy al-Azim, maha tinggi lagi maha agung. Juga dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-9, wa huwal kabirul muta'al, dialah Tuhan yang besar lagi maha tinggi. Kemudian dalam ayat surah Ghafir dari ayat yang ke-15, Allah berfirman rafi'ud darajat. Rafi'ud darajat, dia yang maha tinggi derajatnya. Rafi'ud darajat, atau dia yang meninggikan derajat orang-orang beriman. Dzul 'arsy, pemilik 'arsy. Dan 'arsy adalah makhluk yang paling tinggi. Di atasnya Allah bersemayam. Kemudian yakhafuna rabbahum min fawqihim. Dalam surat An-Nahl menceritakan tentang malaikat, Allah berfirman mereka takut dengan Tuhan mereka yang di atas mereka. Wal Jahmiyyu yaqulu innahu asfal, sementara orang-orang berakidah Jahmiyah mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu asfal, tak disifati tinggi, di bawah. Wa qala jalla dzikruhu, juga dia Allah berfirman yudabbirul amra minas sama, dia yang mengatur semua urusan dari atas langit. Ilal arsh, sampai ke bumi semua diatur. Thumma ya'ruju ilaih, itu tadi dalam surat Qaf ayat 31. Kemudian dalam surat Sajdah ayat 5, thumma ya'ruju ilaihi, kemudian naiklah kepada Allah. Ya, thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaru alf sanah. Naiklah kepada Allah malaikat Jibril dalam bilangan yang kalian hitung sama dengan 1000 tahun. Naik kepada Allah berarti Allah di mana? Di atas. Wa qawluhu, juga Allah berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat ke-4, ta'arujul malaikat wa ruh ilaih, naik malaikat-malaikat dan malaikat Jibril kepadanya. Wa qala li Isa, Allah berfirman kepada Isa dalam surat Al-Imran ayat 55, inni mutawfika wa rafi'uka ilaih, wahai Isa, aku akan membuat engkau wafat, maknanya tidur, kemudian engkau akan kuangkat kepadaku. Karena Allah angkat Isa ke langit dalam keadaan tertidur ketika ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Kata Allah, wa rafi'uka ilaihi, aku akan angkat engkau kepadaku. Allah di atas, Isa diangkat ke atas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala bar rafa'ahu Allah ilaihi, dalam surah An-Nisa ayat 155-158, ketika orang-orang Nasara, ya ketika orang-orang Yahudi mengklaim mereka telah membunuh Isa bin Maryam. Wa qawlihim inna qatalna al-masih ibn maryam rasulullah, Allah mengingkari perkataan mereka yang berkata kami sungguh telah benar-benar membunuh Isa bin Maryam yang kan anggap wahai orang-orang Nasara itu rasulullah. Ya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum, tak pernah mereka bunuh Isa, tak pernah mereka salib, tapi Allah buat mirip bagi mereka. Bar rafa'ahu Allah ilaih, yang benar Allah mengangkat Isa kepadanya, kepadanya ke atas. Isa diangkat ke atas kepada Allah Jalla wa'ala, menunjukkan Allah di atas. Dalam ayat 38 dari surah Fussilat, qal, Allah berfirman, falladzina inda rabbika yusabbihuna lahu billaili wan nahar, dan mereka para malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu, mereka senantiasa bertasbih, memuji Allah, mensucikan Allah pada malam dan siang. Malaikat-malaikat ada di sisi Allah. Di mana malaikat-malaikat? Di langit. Tentunya Allah di atas seluruh makhluknya. Ya, waqala, Allah berfirman dalam surat Ma'arij, laisa lahu dafi'un minallahi dzil ma'arij, tak ada yang dapat menolong seseorang daripada Allah, dzil ma'arij, pemilik ya kedudukan yang maha tinggi, ta'rujul malaikatu waruh ilaih, naik kepadanya malaikat-malaikat dan Jibril. Wal uruju was-su'ud, yang namanya naik adalah meninggi. Wa amma qawluhu ta'ala aamintum man fis sama', fa ma'nahu man 'alas sama'. Adapun firman Allah yang berbunyi aamintum man fis sama', apakah wahai manusia kalian merasa aman dan tenteram dengan Tuhan yang di langit jika dia berkehendak akan menenggelamkan bumi kalian? Fa ma'nahu man 'alas sama', makna di langit adalah di atas langit. Yakni alal ars, di atas aras, karena Allah tak mungkin diliputi oleh langit yang begitu kecil dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah diliputi langit padahal 7 lapis langit itu ya digulungnya dengan tangan kanannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullah haqqa qadrihi." Mereka tak pernah menempatkan Allah pada kedudukan yang layak. Ya, wasamawatu matwiyatun biyaminih, padahal seluruh langit itu dia gulung dengan tangan kanannya. Bagaimana diliputi langit yang dia gulung dengan tangan kanannya? Ya, wal ardu qabdatuhu jami'an, wal ardu qabdatuhu yaumul qiyamah, dan bumi dalam genggaman tangannya di hari kiamat. Qad takun bima'na 'ala, jadi fis sama, di langit, maknanya di atas langit, karena fi dalam bahasa Arab bisa bermakna ala, di bisa bermakna di atas. Ala taro illa qawli ta'ala fasih fil ar, cobalah kau perhatikan ketika Allah mengatakan mengenai manusia, fasih fil ar, berjalanlah di bumi, bukan di dalam bumi tetapi di atas bumi. Ya, karena kita bukan jangkrik yang berjalan dalam bumi tapi di atas bumi. Fasih fil ar, berjalanlah di bumi, maknanya di atas. Wakadzalika qawluhu ta'ala, juga Allah menyebutkan firman-Nya ya mengenai tukang sihir Fir'aun yang dibunuh oleh Fir'aun, dieksekusi Mereka digantung di pohon-pohon kurma. Berkata Allah Jalla wa'ala ala lisani Fir'aun. Fir'aun mengancam tukang sihir dan dia terapkan. Kata para tukang sihir, ya innahu lakabirukum alladhi 'allamakum sihra. Mengapa kalian mengikuti Musa? Dialah pemimpin kalian yang mengajarkan kepada kalian sihir. Kalau andai kata kalian tak berhenti, la usallibannakum fi judhu'in nakhli. Aku akan salib kalian fi judhu'in nakhli, di pohon-pohon kurma. Maknanya bukan dalam pohon kurma, tapi di atas pohon kurma. Wa hadha kullu ya'diduhu qawluhu ta'ala ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Ini semua diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Naik malaikat-malaikat dan Jibril kepadanya. Wa ma kana mithlu mimma talawna min al-ayati fi hadzal bab. Dan banyak lagi ayat seperti ini yang kita baca dalam Quran. Wa hadzal ayatu kulluha wadihat. Semua ayat yang tadi kita bacakan jelas sekali fi ibtali qawli mu'tazilah, menolak membatalkan ungkapan Mu'tazilah yang mengatakan tidak ada Tuhan di atas langit. Ya. Di mana Tuhan? Tuhan tidak ada di atas, tidak di bawah. Tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak di samping, tidak di tengah, tidak dekat, tidak jauh. Apa dia Tuhan? Tak ada. Inilah akidah Jahmiyah. Tuhan tak ada bagi orang Jahmiyah. Ya, tak ada Tuhan. Karena tak ada Tuhan yang di atas. Di mana Tuhannya? Entahlah. Tak dalam alam, tak di luar alam, tak di atas, tak di bawah, tak di tengah. Ini akidah Jahmiyah. Jadi di mana? Di mana-mana. Ya. Kok katakan di mana-mana? Oksigen pun di mana-mana. Kok samakan dengan oksigen? Ya, mereka ingin lari daripada tasbih, mereka tergelincir dalam tasbih. Mereka ingin berlari agar jangan sampai Allah diserupakan dengan makhluk, akhirnya mereka terjebak menyerupakan Allah dengan makhluk. Menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tak ada maklumat. Ya. Wa mad'a'uhum al-majaz fil istiwa'i wa qawluhum fi ta'wili istawa istawla fala ma'na lahu. Lainnya غيره ظاهر في اللغة. Adapun ya klaim mereka bahwasanya seluruh ayat-ayat tentang sifat itu majaz saja, bahasa kiasan, bahasa simbolis, tak ada hakikatnya. Ya, sehingga mereka dengan luasa mentakwilkan firman Allah istawa ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dialah Tuhan Allah yang bersemayam di atas 'arsy. Kata mereka bukan istawa bersemayam, tapi istawa tafsirannya adalah istaula, yang artinya adalah menguasai aras. Ya, thumma stawa ala aras, kemudian dia menguasai aras. Tafsiran mereka berarti sebelum dia kuasai aras, aras itu milik siapa? Ya. Kemudian kalau andai kata menguasai aras, tak ada keutamaan makhluk yang namanya aras dibandingkan makhluk lainnya, karena semua juga dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada keutamaannya. Sia-sia. Semua dikuasai Allah SWT, bukan hanya aras, untuk apa? Karena itulah kata dia, fala ma'na lahu. Ini maknanya tak benar. Li'annahu ghairu zahirin fil lughah. Secara bahasa ini tak dikenal. Subhanallah. Andai kata semua bahasa dikatakan majaz, sulit kita berbicara. Ya, subhanallah, sulit. Tolong tangkapkan dulu aku kupu-kupu. Yang di Nagoya atau yang di mana? Kupu-kupu, tangkapkan dulu. Yang cantik, yang rambut panjang atau yang pendek? Sulit. Kupu-kupu, yaitu kupu-kupu. Ya? Bukan ini maknanya. Ta'wil ini jalan mereka untuk merusak pemahaman Quran. Ketika mereka tak mampu merubah Quran, dari mana mereka menghancurkan Islam? Dari jalan tafsir Quran. Sesuai hawa nafsu mereka. Ya, muncullah kaum batiniyah yang mengatakan semua di Quran itu semuanya majaz, tak ada hakikatnya. Ya, semua simbol. Ya, fawallu wujuhakum syatrah, hadapkan wajah kalian kepadanya. Tafsiran zahirnya ke arah Ka'bah, kata mereka, bukan itu. Maknanya menyatukan hati kita kepada Tuhan. ya, bukan menghadap kiblat, tapi menyatukan hati kita, mengarahkan hati kita ke Tuhan. Lepaslah semua makna, ya. Mereka merubah-rubah semua sifat Allah Subhanahu wa taala dengan alasan apa? Ini majas, kiasan. Padahal hukum asal perkataan kita terima dengan zahirnya, kecuali ada indikasi, indikator yang merubah dia. Kalau dia kata kita mendengarkan, hebat tadi khutbah Jumatnya, benar-benar singa podium. Jelas singa podium ini apa? Ada qarinah, tak ada namanya singa di podium bicara. Tapi andai kata kita katakan, dahsyat aku lihat tadi singa di hutan. Ini singa ya jelas maknanya singa, hewan buas. Ya, kita ketika mendengar perkataan, asal perkataan adalah zahirnya. Sampai datang ada indikasi yang merubah kepada makna lain. Semua mereka rubah sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na al-istila' fi al-lughati al-mughalabah. Kata mereka ma'na al-istila' dalam bahasa, kata mereka al-mughalabah. Ya. Mengalahkan. Wallahu ta'ala la yughalibu ahadun. Allah Subhanahu wa taala tak ada yang dapat mengalahkannya. Wa huwal wahidus samad. Dialah Tuhan yang satu tempat bergantung semua makhluk. Wa min haqqil kalami an yuhmal ala haqiqatihi. Hukum asal perkataan dibawa dengan hakikat zahirnya terlebih dahulu. Jangan dirubah ke mana-mana yang lain. Tolong belikan aku lontong. Lontong sekarang malu-malu. Enggak dapat, harganya murah-murah. Satu malam sekian. Kacau ini. Ya. Lontong ya lontong. Subhanallah. Enggak ada makna-makna lain, kiasan-kiasan, tapi lihat zahirnya terlebih dahulu, mana indikasinya. Subhanallah. Hatta tattafiq al-ummah annahu urida bihil majas. Ya, kecuali kalau sepakat seluruh umat itu maknanya kiasan. Idza sabia ila ila ittiba'i ma unzila ilaina min rabbina ta'ala illa ala dhalik. Karena tak akan dapat jalan mengikuti apa yang turun kepada Tuhan kita kecuali di atas apa yang dia jelaskan secara hakikat. Wa innama yuwajjah kalamullah azza jalla 'ala al-ashhar wal adhhar min wujuhi. Segala perkataan Allah haruslah kita terima dengan zahirnya, yang paling masyhur maknanya. Ma lam yamna' min dhalika ma yajibu lahu taslim. Sebelum ada indikator yang memustahilkan hal itu, bermakna sebagaimana apa yang dijelaskan. Contohnya dalam hadis dikatakan tentang seorang hamba, ya, wala yazal abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ada seorang hambaku terus menerus berbuat perkara-perkara yang sunnahkan sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, jika aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku menjadi pendengarannya, dia mendengar dengannya. Wa basarahu allati yabsiru biha, aku menjadi penglihatan matanya, dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, menjadi tangannya, dengannya aku, ya, dan dengannya dia memegang. Wa rijluhu allati yamshi biha, aku menjadi kakinya, dengannya dia berjalan. Ini jelas maknanya bukanlah Allah menjadi mata, menjadi tangan, menjadi kaki. Mustahil. Tapi maknanya bahwasanya seseorang yang telah Allah cintai, semua inderanya itu akan, ya, digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan matanya melihat kebesaran Allah, dengan telinganya mendengarkan firman-firman Allah, dengan kakinya melangkahkan kepada tempat-tempat Allah SWT. Ini maknanya bukan Allah menjadi makhluk, menyatu dengan makhluk. Sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang sufi ahlul hulul yang mengatakan Tuhan menyatu dengan makhluk. Hadis ini tak akan dapat diterima secara zahir, mustahil. Ya. Walau saga iddi'a'uhu al-majaz li kulli mudda'in ma thabata syai'un min al-ibadat. Kalaulah boleh dikatakan setiap orang, ini majaz, ini majaz, tak ada ibadah yang dapat dikerjakan. Kata Allah, hafidhu 'ala salawat, jagalah salat-salat. Ini bukan salat itu, tapi itu majaz, maknanya doa. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. bukan salim waktu. Lepaslah ibadah. Jadi bagaimana? Iya, kamu sudah berdoa, kamu sudah sholat. Itu ujungnya. Lepas semua ibadah. Ya. Wa'atuz zakata. Berikanlah zakat dalam bahasa. Kita zakat itu harta tertentu yang wajib dikeluarkan. Dia bilang, enggak, bukan ini. Az-zakat ini adalah an-numu. Ya, yang tumbuh. Berikan sesuatu yang tumbuh. Jadi apa? Iya, engkau punya tumbuh-tumbuhan yang kau tanam, berikan. Bahaya. Ya. Wa'ati dhal qurba haqqahu, berikanlah hak kerabat dekat. Kerabat dekat ini majas, kiasan, bukan itu maknanya. Sudahlah, habis semua Quran, tak ada lagi. Ya. Dengan inilah ahlul batil menolak isi Quran. Batiniyah dengan cara ini. Ya. Falasifa dengan cara ini sehingga mereka membatalkan adanya hari berbangkit, membatalkan adanya azab kubur, membatalkan adanya kiamat, tak ada. Bahkan membatalkan semua Allah sebutkan dalam Quran dengan janji-janji berupa surga yang rindang, di bawahnya mengalir sungai-sungai, berdari, semuanya kata mereka apa? Simbol, tak ada itu surga. Jadi itu apa? Ini supaya para nabi menenteramkan umat, supaya mereka terpacu untuk beramal ibadah. Kalau enggak dibuat seperti itu, enggak dimingi-mingi, enggak jalan. Hakikatnya ada enggak? Tak ada hakikatnya. Perkataan siapa? Ahlul kalam, afwan, falasifah. Ahli filsafat, rusak. Sehingga mereka mengingkari hari berbangkit seperti Ibnu Sina yang masyhur populer, padahal begitu parahnya akidahnya, batil. Ibnu Sina parah akidahnya, batil. Mengingkari hari berbangkit, mengingkari azab kubur. Ya, keburu tenar duluan dia. Padahal dia orang yang ditahdir para ulama. Ma thabata syai'un min ibadati wa jalla Allahu an yukhatiba illa bima tafhamul Arab. Allah itu maha suci, maha tinggi, berbicara kecuali dengan sesuatu yang dipahami orang Arab. Kalau anda kata enggak paham orang Arab, kenapa dia sifat Quran dengan sifat-sifat yang begitu? Jelasnya, ayatun bayinat, ayat-ayat yang jelas. Tak paham orang Arab, jelas. Paham orang ahlul kalam. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Kalau seperti ini Quran, semuanya majas. Ya, suka-suka orang bilang ini majas, ini kiasan-kiasan. Jadilah dia teka-teki silang. Apalagi kata mereka kita memahami akidah dengan tidak memahami apa yang mereka katakan, kita tersesat. Subhanallah. Berarti ujungnya mereka mengatakan Quran ini menyesatkan. Itu perkataan Qurni Ar-Razi. Sebelum dia rujuk kepada akidah sunnah. Yang memahami Quran dengan zahir, ya tazandak, akan menjadi zindik, munafik. Bahaya. Setelah tua, ketika dia akan wafat, dikarangnya lah syair, penyesalannya tentang ilmu kalam. Ya. Sampai dia berandai, kalau aku mati, dan sakidah ibuku, dan sakidah orang-orang awam. Si ibuku kumpul kemukatan orang semuanya, qila wa qala. Nyesal dia. Subhanallah. Kata beliau apa? Ma thabata syai'un min ibadat wa jalla Allahu an yukhatiba illa bima tafhamu al-Arab. Allah itu maha tinggi, maha suci, mustahil berbicara kecuali apa yang dipahami oleh orang Arab. Allah berbicara bahasa apa? Arab. Subhanallah. Bilisanin arabiyyin mubin, kata Allah. Diturunkan dengan bahasa Arab yang begitu jelas nyata. Orang Arab tak paham. Makna istawa itu istaulah. Paham orang-orang ahlul kalam. Orang Arab tak paham makna. Wahai Adam, kenapa engkau sujud? Enggan sujud dengan kuciptakan dengan dua tanganku. Tak paham orang makna. Ya, dua tangan. Bukan itu, tapi maknanya kekuasaan. Subhanallah. Dan seterusnya. Min ma'hudin mukhatabatiha. Padahal ini adalah hal-hal yang biasa mereka mendengarkan. Redaksi seperti ini biasa mereka pahami. Mimma yasihu ma'nahu inda sami'in. Yang maknanya itu dapat dipahami dengan sah bagi para pendengar. Wal istiwa'u ma'luman fil lughati mafhum. Dalam bahasa Arab, kata-kata istawa bersemayam adalah perkataan yang dimafhum. Orang tahu maknanya, orang Arab tahu. Apa maknanya huwal ulu lirtifa? Maknanya adalah maha tinggi. Ya. Ala syai' di atas sesuatu, maha tinggi di atas sesuatu. Wal istiqrar. Kokoh. Wat tamakkun fi. Ya. Maha tinggi di atas sesuatu dengan kekokohannya. Inilah makna istiwa secara bahasa. Bagaimana Allah bersemayam? Jangan kau tanyakan bagaimananya. Kalau kau tanyakan bagaimana Allah bersemayam, ku tanyakan kepadamu bagaimana zat Allah. Kalau kau katakan aku tak tahu, begitu pun aku mengatakan tak tahu aku bagaimana Allah bersemayam. Tak usahlah kau bicara tentang bagaimana Allah bersemayam. Bagaimana saya malaikat yang tiga aja tak bisa kau jawab. Bagaimana malaikat naik ke langit satu hari bilangan, yakni bagi mereka sama dengan 1000 tahun kau hitung dengan hitungan penanggalan di bumi. Naiknya malaikat ke langit itu 1000 tahun. Bagaimana naiknya malaikat? Kau tunjukkanlah kepadaku bagaimana malaikat. Kau terangkan bagaimana naik. Itu makhluk. Subhanallah. Apalagi khaliq. Bagaimana pula Allah turun? Siapa di atas aras? Kok ngada-ngada? Kau kira Allah seperti makhluk? Allah maha tinggi selama-lamanya. Tak pernah Allah di bawah makhluk, menyatu dengan makhluk, dalam makhluk, maha tinggi selama-lamanya. Jadi bagaimana dia turun? Kok tanya bagaimana dia? Arab yang paling fasih, lebih pasif padamu, mereka tak pernah nanya kepada Nabi, ayah Nabi bagaimana Tuhan turun? Kau Arab pun ngusi abata pasif payah, ikhra tiga. Sok nanya-nanya. Allahu Akbar. Ya. Sampai di sini dulu lah ya. Ana ada meeting. Mohon maaf insyaallah. Semoga bila ada ajal kita lanjutkan. Ana janji jam 7 ada meeting. Insyaallah ya. Nanti kita lanjutkan kesempatan akan datang. Antum renungin aja lah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.